Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan satu pasal barakallahu fikum terkait dengan ilmu al-muamalah. Di dalamnya mengandung pembahasan di antaranya adalah pergeseran ya istilah yang ada di kalangan salafun salih, kemudian bergeser dalam artian khalaf barakallahu fikum. Kita masuk pasal yang baru sekarang. Faslun fil ulumi al mahmudati. Sampai sana ya. Pasal terkait dengan ilmu-ilmu yang dipuji. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Menunjukkan ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang mahmud, ada ilmu yang mazmum. Ya. Ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tercela. Barakallahu fikum. Nah. Sekarang yang akan kita bahas adalah ilmu-ilmu yang dipuji. Wa'lam annal uluma al-mahmudata tanqasimu ila qismaini. Ketahuilah bahwa ilmu-ilmu yang dipuji terbagi menjadi dua macam. Al-awwal mahmudun ila aqsa ghayatihi. Yang pertama adalah ilmu yang dipuji yang sampai pada titik puncaknya. Jadi ilmu yang terpuji yang tertinggi tingkatannya. Wa kullama kana aktar kana ahsan wa afdal. Tatkala ilmu jenis ini semakin banyak, maka akan semakin baik dan semakin afdol orang tersebut. Nah, nampaknya ini ilmu yang perlu kita upayakan. Ya. Karena ilmu yang mahmudah itu bahrun. La sahilalahu. Ilmu syariat ini sangatlah luas. Ya, bagaikan samudra yang tidak ada tepiannya. Wal ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu-ilmu itu sangatlah banyak sedangkan umur kita sangatlah pendek. Kita hanya diberikan durasi untuk hidup. Ya, barakallahu fikum, dengan jangka waktu yang sangat pendek. Tidak seperti orang-orang zaman dahulu, umur 100 ke atas itu biasa, ya. Nah, kalau zaman sekarang barakallahu fikum, ya, umur 60-an, ya, itu sudah barakallahu fikum bagus. Nah, dah siap-siap barakallahu fikum. Tayyib. Jadi sangatlah pendek umur yang diberikan kepada kita untuk bisa melahap semua ilmu-ilmu yang berguna tadi. Maka di sini kita diajarkan barakallahu fikum, yaitu untuk lebih mendahulukan ilmu yang paling tinggi tingkatannya. Ya, nah. Jangan sampai kita barakallahu fikum salah mengambil langkah. Ya, kita sibuk dengan mengambil ilmu-ilmu yang hanya posisinya sebagai alat. Kita habiskan umur kita untuk barakallahu fikum, ya, tenggelam di dalam ilmu alat, tapi kita mengabaikan ilmu yang menjadi barakallahu fikum ghayah, ya, tujuan dari ilmu alat tadi dipelajari. Nah, makanya kita harus tahu, ya, ilmu yang paling tinggi itu ilmu apa sih? Nah, barakallahu fikum. Baik. Wa huwa al-ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi wa hikmatihi fi tartibil akhirati ala dunya. Fa inna hadha ilmun matlubun li dhatihi wa tawassulu bihi ila sa'adatil akhirati wa huwa bahru wa huwa al-bahru alladhi la yudraku ghawruhu wa innama yahumul mahmumuna ala sawahilihi wa atrafihi biqadari ma tayassara lahum. Nah, jadi kata beliau, ilmu yang paling tinggi tingkatannya, ya, dan ilmu inilah yang harusnya kita borong sebanyak-banyaknya, ya. Ilmu inilah yang harusnya lebih mendominasi dalam durasi umur kita, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tentang sifat-sifatnya. Ilmu tentang perbuatan-perbuatannya. Ilmu tentang hikmah-hikmahnya. Kenapa dia menyusun akhirat itu? Barakallahu fikum, ya, setelah dunia. Nah, ini sudah ilmu yang paling tinggi. Ya, level ilmu syariat yang paling tinggi, yang paling barakallahu fikum baik, yaitu mengilmui tentang Allah barakallahu fikum. Nah, iya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dan sangat dekat barakallahu fikum. Nah, baik, ya, ilmu ini barakallahu fikum, kalau seorang hamba itu benar-benar mendalaminya, ya, dia memiliki ma'rifatullah dalam hal rububiyah dan uluhiyah, luar biasa. Ya. Nah. Orang ini akan diberikan kemampuan-kemampuan yang luar biasa dan juga ilmu syariat yang barakallahu fikum begitu kuat. Nah, ya. Yang namanya barakallahu fikum mukasyafat, yang namanya karoma barakallahu fikum, ya, itu akan bisa diraih ketika seorang itu sudah memiliki barakallahu fikum ilmu tentang Allah, ilmu tentang sifatnya, ilmu tentang perbuatannya. Nah, ya, jadi perlu bagi kita untuk belajar mengenal Allah lebih dekat, Barakallahu fikum. Nah, baik. Manusia terkadang mereka barakallahu fikum tersibukkan, ya, terlalaikan barakallahu fikum dengan mempelajari mendalami ilmu syariat barakallahu fikum, tapi tidak mempelajari ilmu tentang zat yang membuat syariat tadi. Ya. Jadi dia kalau bicara masalah ahkam-ahkam, ikhtilafat para ulama barakallahu fikum, nah, begitu luas dia dalam berbicara. Nah, tetapi ilmu itu tidak memberikan barakallahu fikum asar, ya, pengaruh di dalam barakallahu fikum hati dia, di dalam lisan dia, na'am, di dalam barakallahu fikum gerak-gerik dan tindak tanduknya. Ini ilmu yang paling tinggi barakallahu fikum. Ya, ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu bagaimana agar kita itu sangat kenal dengan Allah, sangat dekat dengan Allah barakallahu fikum. Na'am. Ya, sehingga orang yang demikian barakallahu fikum, orang itu akan memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Nah. Kata beliau, ini adalah ilmu yang dicari zatnya. Dengannya bisa diraih kebahagiaan akhirat. Ilmu ini, kata beliau, bagaikan lautan yang tidak akan mungkin dicapai kedalamannya. Ya. Nah, jadi ilmu tentang Allah itu sangatlah dalam dan tidak mungkin bagi kita untuk mencapai dasar dari kedalamannya. Wa innama yahumu al-mahmun ala sawahili. Hanya saja orang-orang yang berusaha mendalaminya mengitari seputaran barakallahu fikum, pantai-pantainya saja. Ya. Nah. Jadi paling pol kita itu hanya menjelajahi pantai ilmu tentang ma'rifatullah. Ya, untuk sampai kepada dasarnya barakallahu fikum, mungkin umur kita tidak akan sampai, atau mungkin barakallahu fikum jiwa kita tidak akan sanggup. Nah. Wa atrafuhu, dan hanya mencapai ujung-ujungnya saja. Ya. Nah, belum sampai nyebur ke dalam. Itu semua sesuai dengan kadar apa yang dimudahkan untuk mereka. Nah, jadi camkan baik-baik, ya. Nah, ilmu yang paling tinggi itu ya ini, barakallahu fikum. Ya, ini level paling atas ini. Ya, jadi kita sebenarnya belajar di pondok pesantren, target intinya itu adalah yang paling utama bagaimana ketika di pondok pesantren kita itu dekat sama Allah. Ya. Kita itu selalu rindu kepada Allah. Kita itu selalu mengadu kepada Allah. Kita itu selalu berserah kepada Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu di pondok pesantren ini bagaimana caranya kita gali ilmunya agar sama Allah itu dekat sekali. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, itu yang perlu kita gali, yang perlu kita dalami, barakallahu fikum. Nah. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mustalah itu semua adalah alat, barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi, baca kitab-kitab para ulama, barakallahu fikum, yang membahas ilmu-ilmu ini. Di antaranya adalah ilmu akidah, ilmu tauhid barakallahu fikum, ya. Dan beberapa barakallahu fikum kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu agar kita itu benar-benar mengenal Allah dengan sangat baik. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini ilmu yang paling tinggi barakallahu fikum. Ilmu tentang ma'rifatullah. Al-qismu tsani Bagian yang kedua dari ilmu yang mahmud adalah al-ulumu allati yuhmadu minha illa miqdarun makhsusun. Ilmu yang kedua ini adalah ilmu-ilmu yang dipuji darinya hanya sebatas kadar yang khusus atau tertentu saja. Artinya ada limitnya, ya. Nah, ada batasnya. Nah, kita mempelajari ilmu ini barakallahu fikum, ya, tidak selama-lamanya, tidak sampai barakallahu fikum, ya, tenggelam. Nah, tapi sesuai dengan kadar kebutuhan saja. Barakallahu fikum. Nah, wahiyallati dzakarnaha min furudil kifayati fa inna fi kullin minha istiqaran waqtisaran waqtisaan. Nah, ilmu jenis yang kedua ini adalah ilmu-ilmu yang sudah kami sebutkan dari ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ya, barakallahu fikum. Nah, ilmu hisab, ilmu berhitung, ilmu barakallahu fikum, tayyib, ya, kedokteran, ya. Naam. Dan ilmu-ilmu alat yang lainnya barakallahu fikum. Karena masing-masing dari jenis ilmu ini ada kadar yang dibutuhkan dan ada kadar yang dicukupkan dan ada kadar yang bisa memenuhi kebutuhan. Nah, artinya belajar ilmu-ilmu ini, ya, jangan sampai barakallahu fikum kebablasan. Nah, ya, hanya ala kadarnya, hanya sebatas apa yang dibutuhkan dan diperlukan saja. Fakun ahadu rajulaini, kata beliau. Jadilah engkau salah seorang dari dua laki-laki. Nah, imma mashghulan bi nafsika wa imma mutafarrighan li ghairika ba'dal faraghi min nafsika. Baik. Bisa engkau memilih untuk menjadi seseorang yang mashghul, yang sibuk dengan urusannya sendiri, ya, artinya dia sibuk untuk memperbaiki dirinya. Nah, apa-apa yang masih dia anggap kurang pada dirinya berusaha dia perbaiki. Barakallahu. Nah, ya, anak ini kayaknya masih punya sifat pemarah. Nah, ya, dia belajar di pondok pesantren ini gimana caranya untuk bisa mengendalikan amarah. Ya, nah, mana ini masih sering dengerin musik misal, barakallahu. Di pondok pesantren ini dia belajar, ya, bagaimana caranya barakallahu fikum mengganti kebiasaan tadi. Nah, ya, jadi hal-hal yang jelek, yang buruk pada dirinya, dia lebih sibuk untuk memperbaiki dirinya, barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Orang yang sibuk untuk mengurusi dirinya, dia tidak akan punya waktu untuk ngurusin aibnya orang lain. Ya, man syaghala binafsihi syaghala an ghairihi. Itu kata Ibnu Qayyim. Orang yang sibuk mengurusi dirinya sendiri, artinya dia lebih sibuk untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik, maka dia tidak akan tersibukkan dengan ngurusi orang lain. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Si fulan itu masih begini, si alan itu masih begitu. Barakallahu fikum. Nah. Ya, bisa jadi Anda memilih jenis orang yang pertama ini, sibuk untuk memperbaiki dirinya. Wa imma, bisa jadi Anda memilih jadi orang yang lebih baik dari yang pertama, yaitu apa? Mutafarrighan li ghairika. Anda memiliki konsentrasi, fokus untuk orang lain. Nah, barakallahu fikum. Jadi dia berusaha, barakallahu fikum, ya, membenahi orang lain. Nah, membimbing orang lain. Ya. Dia menjadi seorang muallim, pengajar, menjadi seorang mentor, barakallahu fikum. Naam. Dia membimbing orang lain. Ba'dal faraghi min nafsika. Setelah engkau selesai, ya, fokus dengan dirimu. Artinya setelah dia berhasil, ya, sukses menjadi orang yang mampu merubah karakternya. Dari yang dulu itu ugal-ugalan, ya, dari yang dulu itu sebelum pondok pesantren dia serampangan orangnya. Walhamdulillah di pondok pesantren dia berhasil menempah dirinya. Barakallahu fiik. Nah, ya. Sangat-sangat berubah 180 derajat. Orang-orang di kampungnya itu pada heran, ya. Nah, ini fulan dulu yang dikatakan sebagai biang kerok, biang keladi di kampung. Nah, ya. Sekarang dia jadi kiai. Nah, barakallahu fiik. Tayyib, ya. Itu kalau dia sudah membacakan ayat Al-Qur'an, mengimami orang kampung, ya. Nah, sampai nangis-nangis orang yang ada di belakang itu. Saking begitu dalam bacaannya. Karena ma'rifatullah tadi benar-benar dia dalam di pondok itu. Ya, nah. Jadi bacaannya itu punya soul. Punya jiwa. Ya. Nah. Punya asar, punya pengaruh. Barakallahu fikum. Nah. Jadi setelah dia berhasil, dia akan membimbing orang lain. Dia akan menjadi mentor bagi orang lain. Dia akan menjadi seorang muallim bagi orang lain. Mengarahkan bagaimana jalan dulu yang dia tempuh. Nah, jadi orang-orang yang dulu, barakallahu fikum, ya, bejat, naam, orang-orang yang dulu hidupnya serampangan, dia tahu semua jalan hidupnya. Dia sudah punya pengalaman. Nah, dibimbing sama dia. Jadi orang yang baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi kata beliau tinggal pilih. Ya. Imma Anda memilih jadi orang yang pertama, lebih sibuk untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Atau setelah Anda berhasil memperbaiki diri sendiri, Anda berusaha membimbing orang lain agar orang lain juga menjadi baik. Wa iyyaka an tastaghil bima yuslihu ghayraka qabla islahi nafsika, kata beliau. Hati-hati engkau untuk menyibukkan diri memperbaiki orang lain sebelum engkau memperbaiki dirimu. Nah, jangan jadi orang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Kamu sendiri masih kacau balau, ya. Masih barakallahu fikum belum bisa memperbaiki kekurangan, sifat-sifat burukmu masih menguasaimu. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, kamu lebih sibuk barakallahu fikum untuk mengurusi orang lain. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wastaghil bi islahi batinika wa tathhirihi min as-sifatiz zamimati. Maka kata beliau, hendaknya engkau terlebih dahulu menyibukkan dirimu untuk memperbaiki batinmu, mensucikan dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Ya. Jadi sebelum sok untuk membimbing orang lain, barakallahu fikum, ahsan kita terlebih dahulu memperbaiki diri kita. Nah, perbaiki batin kita, perbaiki sifat-sifat kita yang tercela. Kal hirsi, kata beliau, di antara sifat-sifat tercela itu orang yang begitu ambisi. Ya. Nah. Terhadap dunia. Barakallahu fikum. Begitu tamak dia terhadap dunia, begitu tergila-gila dia terhadap dunia. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Dia masih barakallahu fikum menjadi ya budak dunia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada yang tergila-gila dengan yang namanya otomotif. Ya, barakallahu fikum. Nah. Itu dia menghabiskan uang ratusan juta barakallahu fikum ya. Tidak terasa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada yang barakallahu fikum tergila-gila dengan ya teknologi gadget barakallahu fikum. Naam. Ya, terus dia barakallahu fikum berusaha untuk mengikuti ya perkembangan yang ada barakallahu fikum. Naam. Baik. Dengan kegilaan yang barakallahu fikum benar-benar gila. Nah, ya. Baik. Jadi kalau itu ada pada santri itu perlu kita perbaiki ya barakallahu fikum. Nah, santri-santri itu para penuntut ilmu itu hirsnya itu bukan di situ. Ya. Hirsnya itu barakallahu fikum berada pada ilmu dan ilmu. Ya, pengetahuan dan pengetahuan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau hirsnya itu barakallahu fikum kepada dunia, maka salah alamat. Nah. Berikutnya di antara sifat tercela yang perlu untuk kita bersihkan adalah al-hasad. Ya, sifat hasad, iri, dengki yang ada pada kita. Nah, barakallahu fikum. Paling enggak senang lihat orang senang. Atau barakallahu fikum ada beberapa orang yang memang tidak dia suka orang itu senang. Nah, karena ya permusuhan. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya, ketika mendengar dan tahu si fulan mendapatkan barakallahu fikum suatu berita yang menyenangkan, dia yang murung. Ya, dia yang dongkol dan jengkel barakallahu fikum. Nah, ini juga sifat yang harus kita bersihkan. Waria, sifat ria, ya senang untuk dilihat orang lain kemudian dipuji. Ah, ini juga masih susah barakallahu fikum ya. Nah, ini penyakitnya para penuntut ilmu. Barakallahu fikum ria ini. Nah, wal ujub, begitu juga sifat ujub ya, sifat sombong, sifat congkak, sifat membanggakan diri. Ini juga penyakitnya para penuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum ya. Apalagi kalau dia baru merasakan buah manis dari ilmu yang dia pelajari barakallahu fikum. Naam. Ya. Baik. Dia sudah menjadi seorang hafid Al-Quran. Sahih Bukhari dia hafal. Sahih Muslim dia hafal. Adabul Mufrad dia hafal. Jami'us Sahih dia hafal. Barakallahu fikum ya. Kitab-kitab yang dipelajari dalam pondok itu. Asy-Syari'ah pun dia hafal. Barakallahu fikum. Nah, orang yang seperti ini. Itu sangat-sangat rentan. Ya. Sangat-sangat barakallahu fikum. Sering untuk terjangkiti penyakit ujub. Nah, ya, baik. Barakallahu fikum. Jadi ketika ustadznya bilang siapa yang merasa paling pintar, dia pengen berdiri itu sebenarnya, ya kan? Nah, ya, baik. Barakallahu fikum. Nah, dalam hatinya itu saya yang paling pintar di pondok ini. Itu sifat yang tercela barakallahu fikum yang juga harus kita bersihkan dari diri kita. Nah, ya. Orang itu semakin ujub, semakin bodoh. Orang itu semakin sombong dengan apa yang ada pada dirinya, dia akan semakin bodoh. Barakallahu fiik. Nah, ya. Grafiknya itu enggak seperti itu, barakallahu fiik. Baik. Orang itu kalau semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk. Ya. Nah. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilm. Tahapan pertama orang dalam menuntut ilmu itu Abu Syibr. Ya, Abu Syibr itu orang yang Syibrun, baru ilmunya itu sejengkal, tapi sudah soknya luar biasa. Nah, ya. Dia banyak mengenal hal-hal yang baru. Barakallahu fikum. Dalam syariat ini, ya, ilmu nahwu, dia punya banyak gharaib, ya. Naam. Hal-hal yang unik, barakallahu fikum. Ya. Dalam sharaf juga demikian, dalam mustalah, barakallahu fikum. Wah, padahal ya baru sejengkal ilmu yang dia pelajari. Barakallahu fikum. Nah, itu gayanya sudah, wah, Ibnu Taimiyah hadzal zaman. Ya, atau dia itu adalah Albaninya, Albayinah. Nah, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Sudah luar biasa, ya, bangga dirinya dan sok-soknya, barakallahu fikum. Nah, baik. Itu namanya Abu Syibr, ya. Nah, ibarat yang sering dicontohkan oleh, ya, guru-guru kita, seperti orang yang baru belajar ilmu bela diri. Nah, ya kan? Ilmu orang yang baru belajar ilmu bela diri, wah, itu luar biasa gayanya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Padahal baru belajar kuda-kuda saja sudah barakallahu fikum, ya. Nah, sudah gaya dia. Nah, jalan aja itu sudah. Ya kan? Barakallahu fikum. Nah, ada orang yang lihat, apa lo lihat-lihat? Emang gua pisang? Ya, itu mau ngomongin orang, ngatain orang dengan cara halus dia, ya. Nah, emang gua pisang apa? Mau dimakan. Nah, barakallahu fikum. Gaya, ya, barakallahu fikum. Jadi sok ketika orang itu baru belajar ilmu bela diri, barakallahu fikum. Nah. Jadi ya, luar biasa gayanya. Baik. Tapi ketika orang itu semakin menambah ilmu pengetahuannya, barakallahu fikum, ya, bukan semakin mendongak, tapi semakin turun. Ya, tawaddu. Marhala ilmu yang kedua itu adalah tawaddu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika dia semakin pintar, semakin pandai, semakin merendah. Barakallahu fikum. Bukan semakin, barakallahu fikum, tayyib, ya, meninggikan dirinya, merendahkan orang lain. Nah, dan ketika ilmunya itu semakin dalam, maka apa yang akan terjadi? Nam arafa annahu jahil. Justru ketika dia semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin merasa bodoh. Ya kan? Karena semakin dia naik levelnya, ini saya masih belum tahu ini. Semakin naik lagi, ini juga belum tahu ini. Semakin naik lagi, ini belum tahu. Berarti saya ini belum apa-apa. Nah, ya, jadi semakin tinggi orang ilmunya yang benar itu grafiknya, ya, tahapannya, ya, semakin tinggi akan semakin merunduk, semakin merunduk, semakin merunduk. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga kalau kita masih ada rasa menyombongkan diri terhadap teman-teman kita dengan apa yang kita miliki, itu juga perlu diperbaiki. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, kemudian kata beliau, qabla islahi zahirika. Itu semua engkau lakukan sebelum engkau memperbaiki zahirmu, lahiriahmu. Jadi batin terlebih dahulu diperbaiki. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Itu yang paling penting. Jangan pusing dengan masalah jerawat di wajah lah, barakallahu fikum, ya. Nah, ustaz, ana di sini banyak sekali jerawat ana, ustaz. Nah, ya. Nanti perbaikannya itu, ya. Barakallahu fikum. perbaiki dulu batin kita, hati kita, barakallahu fikum. Naam, insyaallah jerawat akan kabur, barakallahu fikum. Nah, iya. Karena memang jerawat itu kan di antara barakallahu fikum efek dari ya, naam, ada yang mengatakan hormon, ya. Masa-masa barakallahu fikum muda itu sedang sangat aktif, barakallahu fikum. Naam. Iya, bawaan darah muda juga demikian. Sehingga kalau seorang pemuda itu dia cepat dalam mengendalikan hati dan batinnya, hormon-hormon yang memicu jerawat tadi juga bisa akan terkendali, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Baik. Jadi perbaiki terlebih dahulu batin sebelum lahir, sebelum zahir. Wa sayati dzalika insyaallah taala fi rubu'il muhlikat. Dan akan datang insyaallah, kata beliau, pembahasan masalah hal-hal yang bisa merusak batin tadi pada seperempat pembahasan yang membicarakan tentang hal-hal yang bisa menghancurkan dan membinasakan kita. Fa illam tatafarrag min dzalika fala tashtaghil bi furudil kifayat, kata beliau. Kalau Anda belum bisa untuk fokus dalam hal tersebut, yaitu memperbaiki batin, ya, maka jangan dahulu Anda menyibukkan diri dengan belajar ilmu-ilmu fardu kifayah. Fa inna fil khalqi kathiran yakumuna bidhalik. Karena di kalangan makhluk sudah banyak yang menangani ilmu-ilmu fardu kifayah tadi. Ya. Wiswakeh. Banyak. Kita itu justru mengalami krisis. Ya. Individu atau figur, sosok. Nah. Orang-orang yang punya hati yang bersih, punya sifat-sifat yang baik, barakallahu fikum. Nah, ini yang harusnya lebih banyak kita hasilkan, ya, barakallahu fikum. Nah, fa inna muhlika nafsihi fi talabi salahi ghairihi safihun, kata beliau. Karena orang yang membinasakan dirinya, tapi dia berupaya untuk memperbaiki orang lain, itu merupakan sebuah tindakan kedunguan. Ya, nah, dia sendiri bobrok, barakallahu fikum, tapi dia naam lebih sibuk untuk ya memperbaiki orang lain. Nah, itu merupakan sebuah kedunguan, kata beliau. Wa mithluhu mathalu man dakhalat al-aqaribu tahta thiyabihi wa huwa yadhubbu dzubab an ghairihi. Gambaran orang itu, kata beliau, seperti orang yang ada seekor kalajengking yang masuk ke dalam bajunya, tapi dia malah sibuk mengusir lalat dari orang lain. Nah, ya, dia tahu bajunya itu dimasuki sama kalajengking, dia malah repot ngurusin lalat yang mau ya mengganggu temannya. Nah, itu merupakan sebuah gambaran dari kedunguan tadi, ya, orang yang dirinya masih rusak, bobrok, barakallahu fikum, tapi dia lebih cenderung untuk barakallahu fikum ya memperbaiki orang lain. Nah, itu adalah sebuah barakallahu fikum tindakan yang tidak tepat. Nah, fa in tafarraghta min nafsika wa tadhhiriha wa ma ab'adu dzalika fashtaghil bi furudil kifayat wara'in atau wara'in at-tadarruja fi dzalika. Tetapi bila engkau sudah ya memfokuskan, memperbaiki dirimu, membersihkan dirimu. Dan hal itu sangatlah jauh, kata beliau, dalam artian cukup lama tahapannya, ya. Orang itu bisa memperbaiki perangai-perangai buruknya, barakallahu fikum. Naam. Setelah itu berhasil, barulah engkau menyibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang fardu kifayah. Ya. Tetapi perhatikanlah, kata beliau, tahapan-tahapan dalam melaksanakan hal tersebut. Fabda bi kitabillahi azza wa jalla thumma bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau mulai, ya, mempelajari kitabullah, sunnah rasulnya. Thumma bi ulumil quran, setelah itu engkau pelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Mina tafsir, ya, ilmu tafsir. Wa min nasikh wa mansukh, ilmu nasikh mansukh. Barakallahu fikum. Naam. Ayat-ayat ahkam itu ada sebagian hukum-hukumnya yang sudah dihapus, digantikan dengan yang baru. Wa muhkamun wa mutasyabihun, juga mempelajari, ya, hal-hal yang muhkam, yang jelas, yang gamblang, dan hal-hal yang masih samar. Nah, ila ghairi zalika, dan selain daripada itu, barakallahu fikum, dari ilmu-ilmu syariat ini. Wa kadzalika fi sunnah thumma ishtaghala bil furu'i wa usulil fiqhi wa hakadha baqiyatul ulumi ala ma yattasi'u lahu al umru wa yusa'idu fihi al waqtu. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian demikian juga ilmu-ilmu sunnah, ya, dia sibukkan diri untuk mempelajari ilmu furu', usul fikihnya, barakallahu fikum, ya, qawaid fikhiyahnya, na'am. Hal-hal yang menjadi landasan dia dalam mengambil istinbat atau hukum dari sebuah dalil. Dan demikianlah ilmu-ilmu yang tersisa, kata beliau, ya. Dia pelajari sesuai dengan keluasaan umur yang dia miliki dan keluasaan waktu yang diberikan padanya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi thalabul ilmi itu, barakallahu fikum, tidak akan pernah berhenti. Ya. Nah, minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi ketika antum selesai di sini, ya, barakallahu fikum, na'am, sudah mengikuti sampai jenjang yang paling tinggi, kalau sekarang din 3, barakallahu fikum, na'am, ya, lanjutkanlah menuntut ilmu. Ya, kalau memang yang satu itu belum begitu mendesak dan memaksa Anda, jangan. Ya, lanjut lagi, barakallahu fikum. Nah, masih banyak pondok-pondok pesantren ahli sunnah wal jamaah salafiyin yang ada di Indonesia ini, dari asatizahnya yang bisa antum ambil ilmu mereka. Ya, nah, ada yang di Malang, ada yang di Temanggung, ada yang di Kalibagor, ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Ya, masih banyak, na'am, asatidzah yang perlu antum gali ilmunya. Nah, ya, dan itu adalah kebiasaan salaf terdahulu. Sebelum mereka belajar ke, barakallahu fikum, ulama-ulama luar negeri, yang dalam negeri itu di, na'am, di ambil ilmunya terlebih dahulu, barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Jadi kalau belum memang kebelet yang satu itu, barakallahu fikum, lanjut lagi pesan saya, ya. Nah, untuk anak-anak din 3, barakallahu fikum. Nah, ya. Di tempat dia tinggal, barakallahu fikum, naam, belum ada yang menarik dia untuk menjadi barakallahu fikum pengajar, ya, atau membantu di pondok pesantren, ya sudah, belajar lagi. Nah, jangan barakallahu fikum pernah berhenti, apalagi orang tua masih memberikan support, dukungan, ya. Nah, gimana Pak kalau saya mau lanjut lagi? Dana siap, siap nak. Nah, ya. Walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, ya, yang penting kalau kamu masih semangat belajar, apapun akan Bapak lakukan. Wah, kalau sudah dapat dukungan kayak gitu, wah sudah, ya, senang. Barakallahu fikum. Nah, baik. Wala tastaghriq umraka fi fannin wahidin minha talaban listiqsa. Pesan beliau, jangan kamu habiskan umurmu hanya untuk satu bidang studi saja. Karena kamu ingin apa? Mencapai tingkatan expert. Nah, apa itu expert ya? Profesional. Nah, pro-nya. Ya. Kan ada tingkatannya, dia yang beginner, medium, ya kan? Nah, dia pengen dalam bidang itu dia sampai pada tingkatan pro-nya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi dia habiskan umurnya untuk satu bidang itu saja. Barakallahu fikum. Nah, itu kata beliau jangan. Ya. Jangan kamu habiskan umurmu untuk satu bidang studi saja hanya ingin mendapatkan prestise, anggapan sebagai orang yang apa? Pro di situ. Nah, sudah expert dia di situ, barakallahu fikum. Nah. Cuman itu saja yang dia cari. Ya, barakallahu fikum. Nah, tetapi ilmu-ilmu lain, barakallahu fikum, yang juga sangat penting, ya, dia keteteran. Barakallahu fikum. Nah, baik. Fa innal ilma katsirun, kata beliau, karena ilmu agama ini sangatlah banyak. Wal umru katsirun, sedangkan umur kita sangatlah singkat. Hadhil ulum alatun yuradu biha ghairaha. Ilmu-ilmu itu adalah alat, ya. Ilmu nahwu, ilmu barakallahu fikum sarah, mustalah, usul fikih, barakallahu fikum. Itu alat semua. Yang diinginkan darinya adalah yang lain. Nah, ya. Jadi jangan kamu habiskan umurmu, barakallahu fikum, tayyib, hanya untuk dikenal oleh orang sebagai, ya, barakallahu fikum, na'am, tayyib, pro dan expert di bidang tadi, barakallahu fikum. Nah, tapi yang lain Anda keteteran, ya. Nah, jadi sangat-sangat ironi, barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. Wa kullu syai'in yutlabu li ghairihi fala yanbaghi ayyan siya fihi al-matlub. Sehingga segala sesuatu yang dicari itu adalah yang lainnya, maka janganlah sampai atau tidak sepantasnya justru dia melupakan apa yang menjadi tujuan inti dari apa yang dia cari. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.